السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan hari yang berbahagia ini yaitu tepatnya pada tanggal 11 Syawal tahun 1439 Hijriah kita memulai kembali pengajian kita dan thalabul ilmi kita masih di dalam kitab Tauhid min Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan masih kita berbicara tentang dalil-dalil arash Allah Azza wa Jalla dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik pada kesempatan hari ini bisa mengambil banyak faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil bagian dari sabda Nabi yang dikatakan nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Semoga Allah azza wa jalla jadikan wajah orang-orang yang mendengar ucapanku berseri-seri lalu dia fahami dan hafal hadis-hadisku tersebut. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan untuk membacakan hadisnya pada kesempatan sore bab berikutnya itu firman Allah bab firman Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idzin nadhira. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala باب قول الله تعالى باب فرمان الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة باب فرمان الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة وجه penduduk surga pada hari itu ناظرة wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhira. Karena mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu itsbatun nadhar ila wajhillah. Menetapkan bahwasanya orang-orang beriman akan memandang wajah Allah. Dan inilah dia bab yang dibawakan dan yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka kitab Tauhid sangat banyak secara khusus membantah kelompok-kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid ini sangat banyak babnya bab qaulillah ta'ala, bab qaulillah ta'ala. Jadi menjadi temanya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentunya tujuannya menolak ucapan ahlul bidah, yang mana ahlul bidah tidak mau berdalil dengan hadis ahad dalam babul aqidah, hadis yang tidak mutawatir. Nah, maka Imam Al-Bukhari membawakan bab firman Allah, bab firman Allah. Kenapa? Untuk mengalahkan hujahnya orang-orang yang menolak hadis ahad. Sekarang kalau Quran dibawakan, mau ditolak lagi? Baik. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini, wujuhun yawma idzin nadhira. Wajah-wajah penduduk surga hari itu, yaitu di akhirat ini para jemaah. Karena kalau di dunia kita enggak bisa melihat Allah. Tidak mampu. Lihat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang minta kepada Allah Azza wa Jalla, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah aku akan dirimu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala lan tarani. Engkau enggak mampu untuk melihatku, wahai Musa. Ini permintaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin inzur ila al-jabal. Tapi engkau lihat gunung saja. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, engkau akan melihat aku. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 143. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hijabuhu an-nur. Allah memiliki tirai. Tirainya Allah cahaya. Lau kashafahu, andai kata tirai ini dibuka oleh Allah Azza wa Jalla, la ahraqan subhatu wajhi mantaha ilaihi basaru. Niscaya sinar dari wajah Allah akan membakar seluruh makhluknya. Maka di dunia makhluk ini yang lemah ini tidak sanggup untuk melihat wajah Allah. Nah, ini ayat ini mengatakan wujuhu yawma idzin nadhira. Ini di mana? Di akhirat. Nadhira, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhira. Karena dia memandang Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Asyahid di sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah berdasarkan ayat ini menetapkan apa? Aqidah an-nazar ila wajhillah. Memandang muka Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah Allah Azza wa Jalla, tentu wajah yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan wajah makhluknya. Dan ingat, memandang wajah Allah Azza wa Jalla, ru'yatullah, ini adalah nikmat yang paling besar diberikan penduduk surga di dalam surga. Sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian dalam surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha wa lalaina mazid. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka surga, waziyadah, ada tambahannya. Dalam surat Yunus ayat 26, waziyadah, Nabi menafsirkan waziyadah ayat an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surat Mutaffifin, ya, sebelumnya dalam surat Qaf, lahumma yasha'una fiha waladaina mazid, bagi mereka sesuka mereka di dalam surga. Dan ada tambahan ini adalah an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, dalil-dalil tentang ru'yat Allah, memandang Allah, melihat wajah Allah, dalilnya sangat banyak dari kitab Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, sebagian para ulama salaf mengatakan, man ankara ru'yat Allah, siapa yang mengingkari ru'yat Allah, Allah dilihat hari kiamat, maka apa? Dia kafir waliyadzubillah. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat tentang Allah bisa dilihat hari kiamat ini tidak bisa ditakwil. Dalil sangat sangat banyak. Baik. Kemudian disebutkan hadis Amr bin Auf. Qala haddatsana Amr bin Auf, telah menceritakan kepada kami Amr bin Auf. Qala haddatsana Khalid wa Husayb, telah menceritakan kepada kami Khalid dan Husayb. An Ismail, dari Ismail. An Qais, dari Qais. An Jarir, qala, dari Jarir beliau berkata, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh nadhara ila al-qamari lailatal badr, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke bulan pada malam purnama, berarti malam 15. Qala, di saat itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini terang. La tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Tidak perlu berdesak-desakan. Fa in istata'tum an la tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubi syams faf'alu, maka sebisa mungkin jangan sampai kalian terkalahkan untuk melaksanakan salat subuh dan salat asar. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihim jami'an. Asyahid di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, yaitu Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum, kalian semua pasti akan melihat Rabb kalian. Ru'yah, bisa melihat Allah, ru'yatullah, ru'yah ainiyah, dengan mata kepala kita. Karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang mengingkari ru'yatullah hari kiamat, tak percaya kalau Allah bisa dilihat. Kenapa? Dia pakai dalil. Loh, apa dalilnya? Dalilnya dalam surah An'am ayat 103, la tudrikuhu al-absar. Dia tidak bisa dilihat oleh mata. Dijawab oleh para ulama kita, namanya idrak itu tidak menafikan ru'yah, melihat. Apa arti idrak? Idrak itu melihat dari segala sisi. Jadi lebih dari sekedar melihat. Nah, ayat menetapkan melihat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, memandang. Nah, sementara ayat yang dipakai menolak kita tidak bisa melihat Allah, suratul An'am, la tudrikuhul absar, tidak bisa dilihat. Maksud dari idrak adalah melihat dengan penglihatan yang meliputi. Ini enggak bisa jelas. Jelas kenapa? Karena wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wala yuhituna bihi ilma. Enggak bisa kita meliputi apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah jelas bisa meliputi hambanya. Nah, sama dengan ru'yah. Ru'yah bisa dilihat Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah penglihatan yang detail? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Baik. Dari sini Nabi alaihi salatu wasallam jelas. Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum. Kalian pasti akan melihat Rabb kalian. Akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ini namanya apa? Bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tidak. Ini namanya ya tasybih lirru'yah birru'yah. Menyerupakan cara pandang. Bukan menyerupakan yang dipandang. Jadi cara pandang kita, cara lihat, sebagaimana enaknya kita melihat purnama, ya, maka melihat Allah Subhanahu wa taala tentu lebih enak. La tudhamuna fi ru'yati. Enaknya melihat Allah Azza wa Jalla, la tudhamun. Dalam satu riwayat, la tudharun. Di saat kita melihat itu, ya, kita tidak akan berdesak-desakan. Lihat bulan purnama. Orang di hutan atau orang di padang pasir bisa ngelihat, orang di laut bisa ngelihat, orang di kampung bisa ngelihat. Apalagi siapa Allah Azza wa Jalla. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifatul ru'yah bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Baik, apa faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini? Yang pertama, itsbatur ru'yatullah. Hadis ini menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan dilihat oleh orang-orang beriman di mana? Di dalam surga. Faedah yang kedua, ru'yatullah Azza wa Jalla, memandang wajah Allah atau melihat Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Azza wa Jalla di dalam surga, ini adalah nikmat yang paling agung, paling besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, warzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniailah aku kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan fadilatu salatil fajri wa salatil asr. Keutamaan salat apa? Salat subuh dan salat asar. Di samping itu, salat asar dijuluki secara khusus oleh Allah Azza wa Jalla salatil wusta, salat pertengahan. Hafidhu 'ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafadha ala salatil bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga dua salat pada waktu yang dingin maka masuk surga. Salat apa? Al-'ashr wal fajr. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Yusuf ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa, qala haddatsana 'Asim ibn Yusuf al-Yarbu'i, telah menceritakan kepada kami 'Asim bin Yusuf al-Yarbu'i, qala haddatsana Abu Shihab, telah menceritakan kepada kami Abu Shihab, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innakum, kalian semua wahai para sahabatku kaum muslimin, satarawna rabbakum iyanan, kalian akan melihat Rabb kalian iyanan, Iyanan asal dari kata ayana yu'ayinu iyanan. Apa maknanya? Ru'yatul ain, dengan mata mata kepala kita. Berarti apa? Kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata telanjang, dengan mata kepala kalian. Berarti apa? Ini ru'yatun haqiqiyah. Benar-benar kita akan melihat Allah Azza wa Jalla, bukan majaz, bukan kata kiasan, bukan pula kata pinjaman, tidak. Tapi apa? Benar-benar asli kita melihat Allah Azza wa Jalla. Dan tentu ingat, sebagaimana tadi, melihat Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah di dalam surga, ini nikmat paling agung, paling besar yang dikaruniai penduduk surga. Faedah dari hadis ini jelas menunjukkan sifatul ru'yah, ya, sifat bagaimana melihat wajah Allah, melihat Allah dan melihat wajah Allah Azza wa Jalla hakiki, ya, dengan mata kepala, bukan ru'yah qalbiyah, bukan dilihat dengan apa, mata hati, tetapi mata kepala kita, mata telanjang akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di saat itu orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah. Sebagaimana dalam surah Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ayat yang ke-15. Sekali-kali tidak, ya. Innahum 'an rabbihim, mereka orang-orang kafir itu lamahjubun, terhalang dari Allah Azza wa Jalla. Terdinding. Maka di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, falamma hujibu fi halis sakhati dalla ala annahu yura fi halir ridha. Ketika mereka dihalangi melihat Allah di saat Allah murka, maka ini menunjukkan Allah itu bisa dilihat ketika Allah ridha. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ridhai kita para jemaah. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, qala haddathana Abdatu ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami Abdah ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami Husain ibn Al-Ju'fi dari Zaidah. Husain Az-Zaidah berkata, telah menceritakan kepada kami Bayan ibn Dushir dari Qais ibn Abi Hazim. Qais berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir. Dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul badr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi kami di saat purnama. Faqala, di saat itu langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum. Kalian semua, wahai para sahabatku, wahai kaum mukminin, akan melihat Rabb kalian hari kiamat, kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Bagaimana sifatnya? La tudhamuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan terhalang, kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ingat, jikalau ada yang mengatakan, bagaimana ayat yang sudah kita sebutkan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar dalam surah Al-An'am ayat 103, digabungkan dengan hadis wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kemudian hadis dengan ayat tadi, kemudian hadis kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama tidak ada penghalangnya, kita katakan Quran dengan Quran tidak mungkin saling bertentangan, kemudian Quran dengan sunnah sahihah tidak mungkin juga saling bertentangan. Sudah kita jelaskan yang namanya idrak. Yang idrak itu apa? Melihat dengan sempurna sampai sedetail-detailnya dilihat. Itu namanya apa? Idrak. Adapun nazar, ya, melihat atau memandang, pokoknya kelihatan. Maka idrak itu lebih dari sekedar melihat. Baik, lebih sekedar nazar. Kemudian, ya, dijelaskan bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah," ketika penduduk surga masuk surga, Allah berfirman, "Turiduna syai'an azilukum?" Maukah kalian aku tambah? Fayaqulun, "Alam tubayyit wujuhana?" Penduduk surga mengatakan, "Ya Allah," ingat, yang bisa melihat Allah siapa? Hanya penduduk surga. Orang-orang kafir gak bisa melihat Allah. Nah, penduduk surga ditanya oleh Allah, "Mau gak saya tambah, mau gak aku tambah," kata Allah. Penduduk surga mengatakan, "Ya Allah, bukankah wajah kami sudah engkau putihkan? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar?" Bukankah engkau sudah memasukkan kami surga, menyelamatkan kami dari api neraka? Qala fayakshiful hijab. Di saat itu Allah baru buka tirainya. Tirainya terbuat dari apa? Cahaya. Yang di dunia kalau dibuka, sinar wajah Allah akan membakar segala-galanya. Nabi Musa saja ketika Allah ingin menampakkan dirinya di Tur Sina, Nabi Musa apa? Pingsan. Gunungnya apa? Hancur. Tidak kuasa. Baik. Nah, di sini dalam surga Allah buka tirainya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Tidak ada yang paling dicintai oleh penduduk surga seluruh pemberian Allah secintanya mereka terhadap memandang wajah Allah azza wa jalla. Tidak ada yang paling dicintai dari pemberian Allah selain dari apa? Memandang wajah Allah azza wa jalla. Lalu Nabi membacakan surat Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik ada plusnya. Ternyata plusnya lebih besar dari apa yang dikasih duluan. Kalau kita kan bonus kecil ya. Rata-rata bonusnya apa? Kecil atau besar? Kecil. Kalau ini apa? Bonusnya lebih besar lagi. Sampai dikatakan, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim." Tidak ada pemberian yang diberikan oleh Allah untuk mereka lebih dicintai selain dari memandang apa? Memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, faedah yang bisa diambil dari riwayat ini. Faedah yang pertama, hadis ini menerangkan sifat ar-ru'yah al-haqiqiyah. Benar-benar orang beriman akan memandang Allah. Kenapa? Karena Allah ya tashbih, memberikan keserupaan cara melihat. Andai kata bukan ru'yah haqiqiyah, tidak mungkin akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tashbih, penyerupaan. Dan cara bukan menyerupakan Allah yang dilihat, tetapi menyerupakan metode atau cara mudahnya kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan oleh para ulama salaf, "Allahumma man ankara ru'yataka fid dunya." Ya Allah, siapa yang mengingkari engkau dilihat, engkau bisa dilihat. Ya. Siapa di dunia mengingkari engkau bisa dilihat? Fahrimhu iyyaha fil akhirah. Jangan kasih dia melihat dirimu. Sambil seperti ini doanya para ulama salaf. Kenapa para hadirin? Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya ru'yatullah dijelaskan oleh para ulama kita, ini adalah hadisnya mutawatir. Sebagaimana diucapkan oleh ulama hadis, "Wa mimma tawatara hadithu man kadzab." Di antara hadis yang mutawatir, hadis "man kadzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja ambil tempat di mana? neraka. Satu, mutawatir. Yang kedua, waman bana lillahi baitan wahtasab. Hadis, barang siapa membangun masjid karena Allah, karena Allah, mengharapkan pahala Allah, Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Ini hadisnya mutawatir. Yang ketiga, waru'yatun, memandang Allah, melihat wajah Allah. Ini hadisnya apa? Mutawatir. Syafa'atun, demikian juga hadis syafa'at. Syafa'atnya para nabi kelak pada hari kiamat. Hanya diingkari oleh orang-orang khawari. Kemudian walhaudu, berikutnya termasuk yang hadisnya mutawatir, nabi punya telaga. Setiap para nabi juga punya telaga. Kemudian berikutnya wamashu khuffaini wa dzaaka ba'dhu, mengusap khuf. Mengusap khuf ini diingkari oleh orang-orang Syiah. Maka dimasukkanlah dia dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Tayyib. Itu saja yang bisa kita ambil para hadirin rahimatullah azza wa jalla. Allah Ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.